Dalam keadaan tidak disunat. Semuanya bangkit dan akan berjalan menuju padang mahsyar dalam keadaan yang seperti itu. Dan mereka semua mengkhawatirkan akan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak ingat lagi. Walaupun dia ingat bahwasanya si fulanah adalah istrinya, namun dia tidak akan menghiraukannya. Walaupun dia mengetahui bahwasanya si fulan adalah ayahnya, si fulanah adalah ibunya, namun dia tidak akan menghiraukannya. Likulli yaumaidin likulli syanin yughni. Pada hari itu, yakni pada hari ditegakkannya hari kiamat, manusia memiliki urusan yang mementingkannya sendiri-sendiri. Di padang mahsyarlah manusia berdiri dengan waktu yang cukup panjang menunggu Allah Subhanahu wa taala memutuskan urusan-urusan mereka, menghitung amalan-amalan mereka, dan begitu seterusnya. Manusia sangat khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak segera menghisab mereka, tidak segera menghitung amalan-amalan mereka. Maka manusia pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihi salam dan mengatakan, yang maknanya bahwasanya engkau adalah makhluk yang pertama, manusia pertama di muka bumi ini, dan engkau adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Maka tolong mintakan syafaat untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera memutuskan urusan-urusan kami yang ada di padang mahsyar ini. Maka Nabi Adam pun meminta udzur, tidak mampu, dan dia mengatakan yang maknanya, diriku lebih memikirkan dirinya dibandingkan memikirkan umat manusia, karena dia sangat mengkhawatirkan nasib dirinya nanti apakah di surga ataukah di neraka, sehingga beliau pun menolak untuk memintakan syafaat kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia pun berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Mereka juga berbondong-bondong mendatangi Nabi Isa alaihi salam, dan semuanya ternyata meminta uzur. Lebih mengkhawatirkan diri-diri mereka dan tidak sempat untuk tidak memiliki keinginan untuk memintakan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang sedang menunggu keputusan di padang mahsyar ini. Maka manusia semuanya pun berbondong-bondong datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan, ana laha, aku adalah orangnya. Aku yang akan memintakan syafaat untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang banyak, yang dia tidak mengetahui pujian yang ia lafadzkan kecuali Allah Subhanahu wa taala wahyukan di kala itu pula. Pujian-pujian yang sangat-sangat tinggi nilainya. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan durasi yang cukup panjang. Beliau sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sarfa wa shfa' tushfa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, umatku, ya Allah, umatku, segera putuskan urusan mereka, segeralah hisab kita dan beritahu kita tentang nasib kita, apakah di surga atau di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi kepada umatnya, Allah Subhanahu wa taala segera memulai hisab, perhitungan amalan, memulai timbangan dan begitu seterusnya dari proses-proses yang ada. Ini namanya asy-syafa'atul kubra. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia izinkan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya syarat yang pertama dari syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang yang akan memberikan syafaat. Ini. Sehingga barakallahu fikum orang soleh, kemudian juga para nabi, para malaikat, anak-anak kecil yang mati sebelum usia balig mereka, mereka tidak akan mampu untuk memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka sendiri yang mau melaksanakan syafaat, namun Allah Subhanahu wa taala mesti mengizinkan terlebih dahulu. Kemudian perhatikan syarat yang kedua, masyarul hadirin rahimakumullah. Syarat yang kedua dari syafaat adalah orang yang akan diberikan syafaat itu termasuk ahlu tauhid, termasuk orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang ada pada hatinya. Dan orang yang akan mendapatkan syafaat nanti berarti bukan orang-orang yang berbuat syirik, bukan orang-orang yang bertawassul kepada syekh-syekh, bukan orang-orang yang mengagungkan jimat-jimat, bukan orang-orang yang mengagungkan secara berlebih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan orang-orang yang mengagungkan lebih kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang yang mengagungkan secara berlebihan kuburan yang ada di Madinah, kuburan Baqi, sehingga tatkala dia datang ke kuburan Baqi, dia berusaha untuk mengambil tanahnya sebagai bentuk berkah. Bukan orang-orang yang seperti ini yang akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang diizinkannya. Orang yang akan diberikan syafaat harus termasuk ahlu tauhid. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka orang-orang yang akan diberikan syafaat tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Dan kita ketahui bahwasanya keridhaan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertauhid. Dan apabila kita mengetahui bahwasanya syafaat tidak akan diberikan kepada kita kecuali dengan izin Allah, maka kita meminta syafaatnya kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang akan diberikan izin nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta syafaat kepada Allah langsung di doa-doa kita, karena Allah yang memberikan izin dan Allah yang menentukan siapa yang akan, yang berhak dan pantas untuk diberikan syafaat. Bukan Syekh Fulan yang berhak untuk memilih orang-orang yang akan diberikan syafaat. Bukan Syekh Fulan yang nanti akan memilih bahwasanya orang-orang yang senantiasa datang haulan di kuburannya itulah orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh Syekh Fulan. Namun yang akan diberikan syafaat adalah orang yang senantiasa mengangkat kedua tangannya kepada Allah, syafaat langsung kepada Allah, ya Allah berikanlah aku syafaatmu nanti di yaumul qiyamah, tolonglah aku nanti di yaumul qiyamah. Dengan dia menjaga tauhidnya, dia menjaga keimanannya, dia tidak mencampur aduk ibadahnya dengan ikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan diberikan syafaat nanti. Apabila seorang meminta syafaat kepada penghuni kuburan, penghuni kuburan tersebut tidak mendengar, dan penghuni kuburan tadi juga tidak mesti akan bisa memberikan syafaat karena dia belum tentu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala nanti orang-orangnya akan dipilih di sana. Sealim apapun seorang syekh, Setinggi apapun derajat seorang syekh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengetahui apakah nanti di yaumul qiyamah dia akan bisa memberikan syafaat atau tidak. Apakah diizinkan dia memberikan syafaat atau tidak? Sehingga barakallahu fikum, tatkala kita mengharapkan syafaat dari Allah, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti, hendaklah kita memintanya kepada Allah dan menjaga tauhid yang ada pada hati-hati kita, tidak mencampurkan tauhid kita dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barakallahu fikum pembahasan lanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu pembatal Islam yang kedua, orang yang bertawassul kepada Allah, menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sebuah perantara. Dia berdoa kepada perantara tadi, dia minta syafaat kepada perantara tadi, dan dia bertawakal kepada perantara tadi, maka keislamannya telah batal walayyadu billah. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk kepada pembatal keislaman yang ketiga. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi rahimahullah taala dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Pembatal Islam yang ketiga adalah man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, orang yang ragu akan kekafirannya orang kafir, atau orang yang membenarkan agama orang kafir, maka dia juga kafir. Dalam pembatal Islam yang ketiga ini ada tiga poin yang masuk. Yang pertama adalah tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya surat Al-Maidah yang ke-17, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir. Ini Allah yang berfirman ya. Yang memvonis kafir adalah zat yang ada di atas, Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih anaknya Maryam. Ini ucapannya siapa? Ucapannya orang-orang Nasrani. Sudah divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam surat Al-Maidah yang ke-17. Dengan tegas Allah mengatakan sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih anaknya Maryam. Nah, orang-orang yang tidak meyakini akan kekafirannya agama Nasrani, maka dia kafir. Ya. Menganggap bahwasanya agama Nasrani juga punya nabi. Agama Nasrani juga agama dari langit yang dulu Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui nabinya Nabi Isa alaihi salam. Maka itu juga agama benar. Sebagaimana agama kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan ada nabinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini agama benar, dan agama Nasrani ada nabinya, mereka juga agama yang benar. Kita tidak boleh saling salah menyalahkan. Kita tidak boleh saling bantah membantah. Hidup rukun. Agama mereka benar. Tidak boleh lagi ada bantah-bantahan di masjid. Tidak boleh ada bantahan-bantahan di media sosial. Tidak boleh ada bantahan-bantahan melalui tulisan yang menyatakan bahwasanya agama Nasrani adalah agama yang salah, agama yang kafir. Nah, orang yang meyakini dengan keyakinan seperti ini, maka dia pun kafir. Karena dia tidak mengkafirkan orang yang sudah divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah syakka fi kufrihim. Fi kufrihim, meragukan kekafirannya orang kafir. Meragukan kekafirannya orang kafir. Tadi sudah kita ketahui dalam surat Al-Maidah 17 ya. Orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, atau Al-Masih adalah anak Allah. Sehingga Tuhannya ada tiga, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. sudah diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang seseorang yang menyatakan, saya masih ragu apakah betul orang-orang Nasrani itu kafir atau tidak ya. Saya masih meragukan, sehingga saya tidak mengambil sikap. Saya tengah-tengah, menyatakan orang Nasrani kafir tidak, menyatakan orang Nasrani benar juga tidak. Ya, yang seperti ini barakallahu fikum namanya meragukan kekafirannya orang kafir. Yang seperti ini juga kafir. Yang seperti ini juga kafir. Kemudian yang ketiga adalah sahaha madhabahum. Orang-orang yang membenarkan agamanya orang kafir. Kalau yang pertama tadi tidak mengkafirkan, walaupun masih menganggap salah, cuma tidak sampai derajat kafir. Yang kedua meragukan akan kekafirannya. Yang ketiga ini yang paling parah, membenarkan agama orang Nasrani. Membenarkan agama orang kafir yang sudah difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fikum sedang digencarkan. Ya, sedang digencarkan oleh sebagian pihak. Berusaha untuk wihdatul adyan, persatuan agama. Ya, persatuan agama. Digelar sebuah muktamar. Kemudian diundang di sana ulama dari Islam, diundang ulama dari agama lain, Yahudi, diundang ulama dari agama Buddha, dari Hindu, dan dari agama-agama yang lain, dikumpulkan semuanya, diajak diskusi. Diskusinya bukan diskusi bantah-bantahan, membantah syubhat masing-masingnya, namun merumuskan bagaimana caranya agar umat beragama ini dapat bersatu dengan sebaik mungkin. Tanpa saling menyalah-nyalahkan, tanpa saling mengkafir-kafirkan. Ini wihdatul adyan, ya, persatuan agama. Sehingga nanti hasil dari rumusan mereka dalam muktamar persatuan agama, disimpulkan bahwasanya agama Nasrani agama Samawi, punya nabi. Benar, mau masuk agama Nasrani silakan, kamu tidak akan masuk neraka. Ya. Agama Yahudi juga punya nabi. Juga itu agama yang memiliki kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Agama Yahudi benar, silakan Anda mau masuk agama Yahudi silakan. Kita tidak salah menyalahkan dan Anda juga tidak akan masuk neraka. Yang seperti ini barakallahu fikum namanya wihdatul adyan, persatuan agama. Dan ini barakallahu fikum adalah kesesatan yang nyata dan sebuah bentuk kekafiran. Walayadu billah. Yang jelas-jelas telah diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mengakui akan kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal nabi-nabi mereka dahulu, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi wassalam, telah mengkhabarkan bahwasanya akan ada nabi di akhir zaman yang harus diikuti oleh umatnya masing-masing. Ya, yakni umatnya Nabi Isa dan umatnya Nabi Musa. Bahkan ahlul Injil, orang-orang yang beragama dengan agama Injil, mereka faham betul bagaimana sifat-sifat Nabi SAW yang akan datang di akhir zaman, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun mereka enggan untuk mengikuti nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan mereka mentawil dengan tawil-tawil yang salah, sehingga itu menjadi sebab kekafiran mereka. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini kita terapkan secara keumuman. Kita terapkan secara keumuman, dan orang-orang yang sudah jelas penentangannya kepada Islam. Adapun orang-orang Muslim yang kita mengetahui mereka melakukan sebuah pembatal keislaman masing-masing personnya, ya, kita tidak boleh langsung memvonis itu lengkap kecuali setelah menjalani beberapa proses. Tadi yang kita katakan tidak mengkafirkan orang kafir, meragukan kekafirannya orang kafir dan membenarkan agamanya orang kafir, ini adalah secara keumuman. Ya, secara keumuman. Kalau hukum asal seorang muslim, dia muslim bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, salat, kemudian dia melakukan pembatalan keislaman, berarti dia kan kafir. Kalau secara ditinjau secara kaidah umum, ya kan? Karena dia telah melakukan salah satu pembatalan keislaman. Namun kita tidak boleh langsung memvonis si fulan kafir, apalagi sampai menumpahkan darahnya, tidak boleh. Yang seperti ini harus mengalami beberapa proses, apakah si fulan sudah paham bahwasanya ini adalah kekafiran, atau si fulan ada faktor-faktor yang lain sehingga menghalangi dia dari vonis kafir. Yang seperti ini perlu diperhatikan. Yang kita sampaikan tadi adalah secara keumuman. Dan orang-orang yang sudah jelas penentangannya, yaitu seperti orang-orang yang sudah jelas-jelas Nasrani di agama, di negara kita, KTP-nya sudah jelas-jelas Nasrani, KTP-nya sudah jelas-jelas Hindu, KTP-nya sudah jelas-jelas agama yang bukan Islam. Nah, yang seperti ini barakallahu fikum, kita harus meyakini akan kekafiran mereka. Dan tatkala kita meyakini akan kekafiran seseorang, ada beberapa perkara yang harus kita lakukan. Tatkala kita sudah menganggap si fulan kafir, kita tidak boleh ragu, apalagi sampai membenarkan agama yang dia pegang. Tatkala kita sudah memvonis kekafiran seseorang, maka ada beberapa perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah annahu yajibu bughdul kuffar wa mu'adatuhum wa adam muwalatihim hatta walau kanu min aqrabin nas ila muslim. Seorang muslim wajib untuk membenci orang-orang kafir, memusuhi mereka, tidak cinta kepada mereka walaupun mereka adalah orang yang paling dekat dengannya. Ini seorang muslim tidak boleh mencintai orang kafir. Seorang muslim harus membenci orang kafir yang sudah jelas kekafirannya. Dan juga seorang muslim tidak boleh mengangkat pemimpin dari selain muslim yang ada. Karena mengangkat pemimpin dari selain muslim itu merupakan cerminan akan keriduannya terhadap agama yang dipegang oleh orang tadi. Sehingga kebencian kita kepada orang-orang kafir ini harus. Dan kebencian itu tempatnya ada di dalam hati dan anggota badan. Namun bencinya juga jangan sampai melahirkan perkara-perkara yang dilarang. Seperti karena kita saking bencinya kepada si fulan yang kafir, kita berbuat zalim kepada dia, ya kan? Kita langsung memukul dia, atau bahkan kita menumpahkan darahnya, kita ngebom rumahnya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Kebenciannya harus sesuai dengan kebencian yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Betapa bencinya beliau sallallahu alaihi wasalam kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Namun tatkala terikat perjanjian antara orang-orang Yahudi di Madinah dengan pihak Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak pernah yang namanya menzalimi mereka, ya, apalagi sampai menumpahkan darahnya mereka, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Dan kita di Indonesia dengan orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam memiliki sebuah perjanjian, ya, memiliki sebuah perjanjian, yaitu semua sudah diatur oleh pihak pemerintahan. Ya, orang-orang kafir yang ada di negara Indonesia telah dilindungi oleh pemerintah. Ya, namanya kafir musta'man, kafir yang dijamin dengan keamanan oleh pemerintah muslim. Yang seperti ini tidak boleh untuk kita tumpahkan darahnya, kita ambil hartanya, atau kita lecehkan kehormatannya. Adapun benci-benci, kita benci kepada mereka, kita gak suka dengan mereka, kita gak suka dengan perbuatan mereka, kita sangat benci dengan agama mereka, karena itu adalah memang tuntunan yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Mujadalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, atau dalam surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian. Siapa musuhku dan musuh kalian? Ini musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Siapa? Orang-orang yang menentang agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan mereka adalah musuhnya dan musuh kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang dicintai. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian berinteraksi dengan kasih sayang dengan mereka. Ya. Tidak boleh kita saling berkasih sayang dengan musuh Allah dan musuh kita, yaitu orang-orang yang tidak mengimani Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan apa yang dibawa oleh beliau. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah yang ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu. Tidak akan engkau dapati wahai Muhammad suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, ya, walaupun yang memusuhi Allah adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara kandung mereka atau keluarga mereka. Ini tidak akan didapati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan kejujuran. Dengan kejujuran tidak akan kita dapati mereka berkasih sayang, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, walaupun orang-orang yang memusuhi Allah ini adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau keluarga mereka atau saudara-saudara kandung mereka. Tidak akan kita dapati. Sehingga dalam ayat ini barakallahu fikum, kita ketahui apabila ada seseorang yang berkasih sayang dengan orang-orang kafir, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Perlu dipertanyakan keimanannya. Orang yang membela orang kafir, ya, dipuja-puja, dielulukan sebagai seorang pemimpin yang adil, yang seperti ini barakallahu fikum, dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Karena Allah di sini mengatakan tidak akan kau dapati orang yang beriman kepada Allah dari akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang kafir, walaupun bapak mereka. Tidak akan. Orang yang jujur keimanannya tidak akan mencintai orang-orang kafir, mencintai agama mereka, walaupun itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara kandung mereka. Namun di sini ada perkara yang kita garis bawahi. Tatkala yang menjadi orang kafir walayadu billah adalah seorang bapak, maka bapak tersebut memiliki hak sebagai orang tua. Memiliki hak sebagai orang tua. Dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan taati. Jangan taati. Akan tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perintah kedua, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan berinteraksilah dengan kedua orang tuamu dengan interaksi yang ma'ruf. Bergaulah dengan orang tuamu dengan pergaulan yang baik. Walaupun kita membenci bapak yang kafir waliyadu billah, kita membenci anak yang kafir, kita membenci saudara laki-laki atau perempuan yang kafir, kita benci mereka dan kita membenci agama yang mereka yakini, namun masih ada mereka hak yang harus kita laksanakan. Hak sebagai orang tua, kita harus mentaati perintah mereka selama perintahnya bukan perkara yang jelek. Kita membantu mereka, ya kan, tanpa mengurangi kebencian yang ada pada diri-diri kita. Harus benci pada mereka karena mereka melakukan sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, perkara yang menentang Rasulullah SAW, namun hak orang tua tetap kita laksanakan selama itu tidak bertentangan dengan syar'i. Itu yang pertama, barakallahu fikum, membenci orang-orang kafir, memusuhi mereka. Kemudian tatkala kita telah mengkafirkan seorang yang kafir, maka perkara yang kedua yang harus kita laksanakan adalah idza matal musyriku wal kafiru fa innal muslima la yatawalla janazatahu. Apabila ada seorang musyrik atau seorang kafir mati, maka seorang muslim tidak boleh untuk mengurusi jenazahnya. Tidak boleh mengurusi jenazahnya. Berarti tidak boleh memandikan, tidak boleh mengkafani, tidak boleh mengiringi jenazahnya, dan tidak boleh untuk menghadiri pemakamannya. Semua yang berurusan dengan pengurusan jenazah seorang kafir, seorang musyrik, tidak boleh kita ikuti. Kecuali illa idza lam yujad man yadfanuhu minal kufar. Kecuali tidak didapati seorang pun dari kalangan orang-orang kafir yang lain yang menguburkan si kafir yang mati ini. Ya. Contoh. Di sebuah perkampungan pedalaman, kampung kaum muslimin, ada seorang yang lewat, dan itu orang kafir. Dan qadarullah tatkala melewati desa tersebut, dia mati. Kita tidak tahu siapa fulan. Untuk barakallahu fikum mengembalikan kepada keluarganya juga kita tidak tahu. Tidak ada orang yang seagama dengan dia juga. Yang seperti ini barakallahu fikum, apakah kita biarkan? Jawabannya adalah tidak. Kita kuburkan, namun tidak dengan prosesi yang ada. Tidak dengan prosesi penguburan secara syar'i yang ada, sehingga mereka tidak dimandikan, mereka tidak dikafani, tidak diangkat bareng-bareng ke kuburan kaum muslimin, ya. Mereka juga tidak istilahnya diramai-ramaikan, ya. Tidak diacarakan, ya kan? Dan juga tidak boleh untuk dihadiri penguburannya kecuali oleh orang-orang yang hendak menguburkannya saja. Ya. Sebagai bentuk apa? Agar kaum muslimin tidak terganggu dengan bau jasad orang ini yang akan membusuk nanti. Kalau sudah enggak ada lagi yang menguburkan dari kalangan orang-orang kufar, kaum muslimin bergerak. Namun enggak usah istilahnya kuburannya mau sedalam apa, pakai liang lahat atau enggak, kafannya gimana, nanti iring-iringannya gimana, enggak perlu. Cukup dua atau tiga kaum muslimin yang bergerak untuk menguburkan orang ini, menguburkan jasadnya, enggak dimandikan, enggak dikafani, pakai bajunya biasa langsung blok seperti aja. Ditutup, selesai. Agar kaum muslimin tidak terganggu dengan aroma busuknya nanti. Seperti itu. Itu saja. Adapun apabila sudah ada yang mengurusi dari kalangan mereka sendiri, yakni dari yang seagama dengan si mayit ini, maka seorang muslim tidak boleh menghadiri prosesi pemakamannya. Tidak boleh memandikan, tidak boleh untuk mengkafani, tidak boleh mengangkat jenazahnya atau mengiringi jenazahnya, dan tidak boleh untuk menghadiri pemakamannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah yang ke-148, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Dan janganlah engkau wahai Muhammad mendoakan salah satu dari mereka yang mati selama-lamanya, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah, dan sesungguhnya mereka telah kafir kepada Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Yang seperti ini barakallahu fikum, ayat yang ada memberikan bimbingan kepada kita sekalian untuk tidak menghadiri proses apapun dari pemakamannya orang-orang. Demikian, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Umpamanya ini ada tetangga kita yang akhirnya meninggal, tidak boleh kita hadir, tidak boleh kita Silaturahmi ke rumah? Belum ada, belum ada acara pemakaman. Yang seperti ini barakallahu fikum lebih baik dihindari. Mengkhawatirkan ini menjadikan image kepada masyarakat bahwasanya kita juga turut berduka cita atas kematian si fulan ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah tatkala disampaikan kepada beliau kematian seorang muslim tapi dia adalah seorang yang mendakwahkan kebid'ahan. Al-Imam Ahmad rahimahullah malah mengatakan alhamdulillahilladzi anqadzana minhu. Alhamdulillah. Ini senang. Yang telah menyelamatkan kita dari pemahamannya. Ya kan? Ini seorang muslim yang mendakwahkan kebid'ahan. Senang. Apalagi dengan orang kafir. Seperti itu. Ya, sehingga barakallahu fikum jangan yang seperti ini lebih baik untuk dihindari agar tidak menjadikan imis kepada orang-orang bahwasanya kita ikut turut berduka cita atas kematian si kafir. Ya. Jadi mau dihadapkan ke sebelah kan Ustaz? Gimana? Mau dihadapkan ke sebelah atau tidak Ustaz? Oh, yang tadi. Iya. Kalau ada orang kafir mati enggak ada yang nguburin. Iya. Sembarang aja Pak, tidak pakai hukum-hukum syari. Maksudnya sedalam apa silakan, yang penting kaum muslimin tidak terganggu dengan baunya tatkala dia membusuk, itu aja. Jadi tidak boleh juga kita ucap kakinya lilai kemuliaan. Hah? Yang seperti ini innalillah wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya tidak khusus untuk kematian ya. Kalau ada orang yang meninggal atau ada yang terkena musibah, kita mengingatkan diri kita bahwasanya kita itu milik Allah dan kita juga akan kembali. Sehingga tidak mengapa dan itu tidak menunjukkan akan duka citanya kita kepada kematian orang tadi. Kematiannya mengingatkan kita bahwasanya kita juga akan kembali. Sehingga kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bisa. Cuma jangan di hadapan orang. Nanti takut mereka, oh si bapak fulan yang sering ngaji di sini juga turut berduka cita dengan mengucapkan ilah-ilah. Cukup diri sendiri, ya Pak ya. Ilah wa inna ilah. Ya. Nah, tadi yang kita katakan, seorang kafir di samping kita membenci dia dan kekafirannya, apabila dia punya hak atas kita, maka kita tunaikan. Seperti orang tua, tentunya harus kita hormati, kita enggak boleh durhaka, ya kan? Karena itu hak orang tua. Begitu pula hak tetangga. Nah, hak tetangga ini juga harus dilaksanakan. Rasulullah SAW tatkala pamannya meninggal, yaitu pamannya sakit dan sakitnya itu membawa pamannya menuju kematian, yaitu Abu Thalib yang mati dalam keadaan musyrik. Tatkala sakit dikunjungi oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Kemudian tatkala seorang anak kecil yang sering membantu Rasulullah SAW yang beragama Yahudi kedua orang tuanya sakit, Rasulullah SAW menjenguk. Rasulullah SAW menjenguknya. Nah, dan Rasulullah SAW mendakwahi orang tadi, mendakwahi si anak kecil tadi sehingga anak kecil tadi pun meninggal dalam keadaan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sehingga apabila keadaannya seperti ini barakallahu fikum, usahakan tatkala kita menjenguk tidak mengapa, insyaallah tidak mengapa, hanya saja menjenguknya itu berusaha kita untuk diniatkan sebagai bentuk dakwah. Walaupun kita tidak berdakwah dengan lisan, Pak silakan masuk Islam, Bapak sudah mau mati. Bukan seperti itu. Ya. Kita berdakwah dengan perilaku kita. Dengan kita mengunjungi, kita bisa berdakwah dengan perilaku kita. Ternyata Islam itu mengajarkan hak-hak tetangga, ya kan? Ternyata Islam itu memiliki perilaku-perilaku dan akhlak-akhlak yang baik. Tidak semuanya, tindakan-tindakan Islam itu arogan. Nah, ini bisa tercermin bentuk dakwah kita kepada dia. Semata-mata kita lakukan itu karena dia sebagai seorang tetangga saja. Tatkala dia sakit, ya, dia tidak memiliki kendaraan mobil, kita punya, kita antarkan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Sebagai bentuk dakwah dengan apa? Dakwah dengan perilaku. Dakwah dengan perilaku bosi. Islam memperhatikan hak tetangga, Islam memperhatikan hak orang sakit, dan begitu seterusnya. Nah, adapun kita mengunjungi dia, kita mengantarkan itu karena kecintaan kita kepada agamanya, atau loyal, atau ragu akan kafiran ini, tidak. Semata-mata tadi, barakallahu fikum, niatkan ketika kita mengunjungi seorang kafir yang itu merupakan tetangga kita atau keluarga kita, jadikanlah itu sebagai momen dakwah. Kalau kita bisa mendakwahi dengan lisan, itu bagus. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala mengunjungi Abu Talib yang sedang sakaratul maut, Rasulullah SAW mengucapkan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjuraka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa membelamu nanti di yaumul qiyamah. Nah, ini didakwahi dengan lisan. Ini kalau kita mampu. Begitu pula tatkala Rasulullah SAW mengunjungi si anak Yahudi tadi, Rasulullah SAW juga menawarkan Islam kepadanya. Dan anak tersebut memandang kepada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya mengisyaratkan untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. Maka anak tadi pun masuk dalam Islam. Maka anak tersebut masuk dalam Islam disebabkan apa? Dakwah yang dibawa oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Di samping Rasulullah SAW sudah berdakwah dengan perilakunya, karena si anak kecil ini, ya, ulang, anak dari orang Yahudi ini membantu Rasulullah SAW dalam kesehariannya beberapa waktu. Kemudian melihat perilaku yang baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi tatkala akan meninggal didatangi. Seandainya tidak dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak didakwahi dengan lisan, kita tidak tahu apakah anak kecil tadi akan masuk dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, mengunjungi seorang kafir yang itu merupakan orang-orang yang memiliki hak untuk kita berikan kepada mereka, usahakan itu membab dakwah, ya. Bagaimana kalau kafir itu bertanya kepada kita di mana tempat ibadah di tempat ibadah apa itu? Tempat ibadah umpama dia tidak tahu, kita yang tahu tempat ibadah di mana. Oh, ya itu jangan informasi datangnya kepada kita di sini. Itu jangan diberitahu. Pura-pura aja enggak tahu, Pak. Ya. Itu termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Nah, ini orang Nasrani ini baru di kampung, pengen datang ke gereja, nggak tahu gerejanya. Di gereja dia mau ibadah. Kalau kita tunjukkan gerejanya di sana, Pak, berarti kita ikut saling bantu membantu dalam hal dosa seperti itu. Ya, ah, bagaimana? Oke, ini Ustaz, kita tadi masalah kebencian. Kemudian kita lihat di kita itu banyak kejadian di mana anggaplah kita punya pihak keamanan pada saat yang Natal misalnya, ada yang ditugaskan untuk menjaga keamanan. Kemudian dia ini adalah seorang muslim, tapi dari atasannya dia tidak bisa membantah untuk melaksanakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya ini suatu sekolah, anggaplah misalnya kita sebagai guru di situ, sengaja pendidik di situ, kemudian ada salah satu siswa kita ataukah misalnya sebagian siswa kita yang bukan muslim, apa tindakan kita, apakah tetap kita menyayanginya sebagai siswa kita? Begitupun dengan sebaliknya, misalnya kita sebagai siswa kemudian yang menjadi tenaga pendidik ini bukan non-muslim, apakah kita tetap taat sebagai siswa kepada non-muslim? Keadaan yang pertama, yaitu sebagian aparat ditugaskan untuk menjaga prosesi perayaan hari raya orang-orang non-muslim yang seperti ini, wallahualam, saya tidak mengetahui hukumnya. kita tanyakan kepada yang lain. Ya, wallahu a'lam. Kalau nanti saya dapat jawabannya, insyaallah kita sampaikan di majelis selanjutnya. Karena ini perkara yang enggak istilahnya menjawab pertanyaan perkara yang butuh ilmu. Tidak bisa kita jawab sembarangan. Kemudian barakallahu fikum yang kedua, setelah seorang menjadi tenaga pendidik bagi siswa-siswa sekolahan yang mana dominan mereka adalah orang-orang muslim, kemudian ada sebagian dari mereka adalah orang kafir, maka kita perlakukan sebagaimana siswa biasa tanpa memiliki barakallahu fikum rasa kasih sayang lebih. Makanya kita menyayangi siswa-siswa yang muslim itu karena mereka adalah siswa kita dan karena mereka juga beragama dengan agama kita. Adapun apabila ada seorang siswa yang bukan dengan dari agama kita, maka kita perlakukan dia sebagai siswa biasa yang kita ditugaskan untuk mengajari mereka. Ya, seperti ini aja. Tidak perlu ada rasa kasih sayang kita kepada mereka, ya kan? Tidak perlu ada rasa kasih sayang kita kepada mereka secara berlebih. Sebagaimana biasa siswa, ya, yang kita ajari mereka semampunya. Barakallahu fikum. Kemudian apabila kita belajar di sebuah sekolah yang tenaga pendidiknya adalah seorang kafir, selama yang diajarkan dia bukan menjurus kepada keyakinannya, ya, yang seperti ini, selama itu dalam perkara-perkara duniawi silakan. Cuman kalau bisa keluar ya lebih bagus, ya kan? Nah, kalau kita berada di sekolah yang banyak gurunya yang seperti itu dan kita tidak merasa aman diri kita, nanti ini bicara masalah fisika cuman kok nyambung-nyambung ke keyakinan-keyakinan yang gak bagus. Nah ini barakallahu fikum, kalau banyak guru-guru yang seperti itu ya, kalau bisa keluar lebih bagus, belajar ke sekolah-sekolah yang lain yang kita lebih bisa menjaga keamanan agama kita dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, Allah Ta'ala ala wa'ala. Kalau kan banyak mengambil keuntungan dari membesarkan yang kabur. Nah, saya mau tanyakan di mana dunia itu? Kan kebanyakan sekarang itu kan panen tanggal 31, ayam panen tanggal 31. Saya kan ngambil keuntungan dari dunia itu bagaimana dunia itu? Punya aku 31 di panen. Iya. Yang seperti ini apabila diniatkan ya. Wallahualam, ini juga perlu kita tanyakan kembali. Saya takut salah dalam menjawabnya. Cuman ya, kalau dilihat secara niat, ya kan, si fulan sengaja nanam jagung di bulan sekian agar panennya nanti bisa dipanen pada pas pergantian momen tahun baru atau pas malam Natal. Yang seperti ini perlu kita tanyakan lagi, mengambil keuntungan dari acara-acara orang-orang non muslim. Nah, itu mungkin barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan pertanyaan yang tidak bisa kita jawab insyaallah kita tanyakan kepada yang lain, kepada ustaz-ustaz yang lebih berkompeten dalam hal ini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.